너만 안 Ya, selamat saya ucapkan untuk penari. Thank you. Murai Batu A 11 208 05 07 26 26. A03 ditunggu temannya terus 303 dapat A. Ya kenari kenari bobo. Hitungan satu. Untuk kenari. Dilanjut. Hitungan. Dua. Dari hitungan terakhir. Hitungan. Tiga. Selesai. Labet A 03 ditunggu temannya terus. Ya, selamat diucapkan untuk penari. Penilaian penari B telah selesai. Setelahnya dipersiapkan, dapat dewasa SIM. Mulai dari 0807. Mulai berdoa 07. Murai Batu A 11 08 05 07 26.